dan tidak setiap orang yang kafir itu musyrik. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kesyirikan lebih umum daripada kekufuran. Karena setiap orang yang musyrik itu pasti kafir, dan tidak setiap orang yang kafir itu musyrik. Fal musyriku ya'budullaha wa ya'budu ghairahu. Kemudian kata Syekh, seorang yang musyrik dia beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Wa amal kafir, adapun seorang yang kafir, fa innahu yajhadu wujudallahi jalla wa ala. Kadang dia kekafirannya karena menentang wujud Allah, menentang adanya Allah. Ateis misalkan kafir. Wala ya'tarifu billahi azza wa jal, dan dia tidak mengenali tentang Allah azza wa jal, tidak mengakui tentang Allah azza wa jal. Wala ya'tarifu bidinin minal adyan, bahkan tidak mengakui satu agama pun. Tidak mengakui Islam, tidak pula agama-agama yang lain. Hadza wal kafirul jahid. Inilah seorang kafir yang jahid. Kafir yang penentang. Menentang adanya Allah, menentang semua agama, ya. Nah. Amal musyriku fahuwa ya'tarifu wa ya'taqidu. Adapun seorang musyrik, maka dia apa? Mengakui. Mengakui adanya Allah, mengakui agama, ya. Dan dia ya'taqidu, meyakini. Ya. Walakin ya'budullaha wa ya'budu ghairahu. Tetapi dia beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Fahuwa musyrikun kafirun, maka dia seorang musyrik lagi kafir. Fakullu musyrikin fa innahu kafirun, maka setiap yang musyrik maka sesungguhnya dia kafir. Walaysa kullu kafirin yakunu musyrikan, namun tidak semua yang kafir itu musyrik. Li'annal kafiro qad yakunu mulhidan jahidan, karena orang yang kafir kadang kekufurannya karena ilhad dan al-juhud, ya. Karena penentang, ya. Menentang adanya Allah, ya. Menentang keberadaan agama, ya. Sehingga dia kafir, ya. Seperti ateis, ya, dan yang semisalnya. Nah, ini penjelasan ringkas tentang perbedaan antara kekufuran dan kesyirikan. Bisa difahami? Nah, mana yang lebih umum? Kesyirikan. Nah, kesyirikan lebih umum daripada kekafiran. Pertanyaan yang kedua. Su'alun. Ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda. Yaqul, penanya mengatakan, ashkala alaina qawlul muallif. Belum kami fahami ucapan muallif. Al-i'radu 'an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Bahwa berpaling dari agama Allah, ya, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Ini ucapan muallif atau penulis pada poin yang keberapa? Yang ke-10, dari pembatal keislaman, berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Askala alaina, ya, masih muskil bagi kami, ya. Hal yadkhulu fihi al-awamul yawm alladzina la yafqahuna al-ilma syar'i, ya. Apakah masuk, ya, dalam kategori ini, ya, berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya, orang-orang awam zaman sekarang, ya, yang mereka tidak memahami ilmu syar'i, ya, wala yarghabuna bihi, dan mereka tidak ada raghbah terhadap ilmu syar'i, ya. Tidak ada rasa cinta atau senang untuk belajar. Walakinnahum ta'allamu min tufulatihim at-tauhid wa 'amilu bihi. Tetapi mereka telah belajar sejak kecil tentang tauhid. Mungkin di madrasah ibtidaiyah, di madrasah tsanawiyah juga dibahas, ya. Nah, materi-materinya tauhid, ya, kalau kurikulumnya Mamlakah Saudi, ya, Kerajaan Arab Saudi, ya. Wa amilu bihi, dan mereka mengamalkannya. Nah, jadi belajarnya ketika kecil saja, ya. Dan mereka mengamalkan apa yang mereka pelajari ketika kecil, ya. Namun setelah mereka dewasa, besar, ya, berkeluarga dan seterusnya, enggak pernah lagi belajar. Ini. Apakah masuk dalam kategori ini? Nah, kategori berpaling dari agama, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya, orang-orang awam zaman sekarang yang mereka tidak memahami ilmu syar'i, ya. Nah, tidak ada rugbah padanya, tetapi mereka pernah belajar di waktu kecil, belajar tauhid dan mengamalkannya. Al-jawab, jawabannya, kata Syekh, la yadkhulu haula'i, mereka tidak masuk dalam kategori orang-orang yang berpaling dari agama, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Mereka tidak masuk dalam kategori ini. Mereka tidak kafir, maksudnya, ya. Li'annahum ajizuna 'anit ta'allumi, karena mereka keadaannya tidak mampu untuk belajar karena kesibukan-kesibukan. Au mutakasiluna anit ta'allum, atau mereka keadaannya malas. Enggak sibuk tapi malas, malas belajar. Bukan karena benci dengan ilmu agama, tidak. Hum muslimuna, sehingga mereka tetap muslimun, ya. Wa hum mu'minuna wa ya'buduna Allah, mereka juga mu'minun dan mereka beribadah kepada Allah. Ma hum mithlal mu'rid, mereka tidak seperti orang yang mu'rid, orang yang berpaling dari agama Allah. Tidak seperti itu. Al mu'ridu alladzi malahu ragbatun fil ilmi. Seorang yang mu'rid itu adalah yang tidak ada ragbah, tidak ada kecintaan sama sekali terhadap ilmu. Wala lahu ragbatun fid din, dan sama sekali tidak ada ragbah, tidak ada kecintaan terhadap agama. Hadza huwal mu'rid, inilah yang mu'rid, yang berpaling dari agama Allah. Adapun yang mereka tidak belajar, ya, karena malas, ya, maka mereka tidak termasuk dalam kategori orang yang mu'rid. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sudah berlalu penjelasannya, ini juga dalam syarah beliau, ya. Namun diulang lagi dalam tanya jawab ini. Kemudian soalun, pertanyaan yang ketiga. Fadilatul Syekh, wahai syekh yang mulia, Hatib ibnu Abi Balta'ah awan al-musyrikin wal-kafarah walam yukaffirhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fahal kullu man awan al-kuffara minal muslimina yakfur? Wahai syekh yang mulia, Hatib ibnu Abi Balta'ah, ya, kenal ya? Hatib ibnu Abi Balta'ah, salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Dia telah menolong orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir yang ada di Mekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkafirkan beliau. Tidak mengkafirkan Hatib ibnu Abi Balta'ah. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang menolong, membantu orang-orang kafir dari kaum muslimin atau dari serangan kaum muslimin, yakfur, dia menjadi kufur? Nah, taib. Faham ya gambaran pertanyaannya? Nah, Hatib ibnu Abi Balta'ah yang ikut hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan untuk hijrah, namun beliau meninggalkan keluarganya dan hartanya di Mekah. Nah, kemudian karena orang-orang kafir musyrikin mereka melanggar perjanjian Hudaibiyah, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam merencanakan untuk membebaskan Mekah, ya, menaklukkan Mekah. Nah, ini rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hatib ibnu Abi Balta'ah, ya, menulis surat. Nah, kemana? Ke Mekah, ditujukan untuk para orang-orang musyrikin, ya, di Mekah. Intinya memberitahu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berencana hendak menaklukkan Mekah. Nah, maka dia mengirim surat. Dikirimlah surat melalui seorang wanita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, atau diberitahu oleh Jibril tentang kejadian ini. Bahwasannya ada surat yang dikirim, ya, dari Madinah ke Mekah melalui seorang perempuan. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, ya. Siapa lagi? Talhah, ya, kalau enggak salah. Untuk mencari wanita tadi, ya. Ketemu. Nah, yang awalnya wanita tadi tidak mau memberikan surat tersebut, kemudian pada akhirnya Ali radhiyallahu taala memaksanya, ya, dan akhirnya dikasih, ya. Ternyata suratnya isinya tadi pemberitahuan akan ada naam serangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Ya. Maka mereka para utusan ini yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasannya surat tersebut ternyata dikirim oleh Hatib ibnu Abi Balta'ah. Nah, kira-kira ini pengkhianatan enggak? Hah? Gambaran zahirnya ini pengkhianatan, ya. Nah, zahir. Nah, namun setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Hatib ibnu Abi Balta'ah, ya, mengklarifikasi, ya. Kemudian Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu meminta maaf, ya. Meminta maaf dan mengakui kesalahannya, ya. Nah, Namun beliau menjelaskan bahwasannya beliau tidak murtad dan juga tidak berkhianat. Hanya saja apa? Ya. Ingin agar keluarganya dan hartanya yang ada di Mekah, naam, ada yang jaga. Ya. Ingin agar keluarganya tetap terjaga, ya, yang ada di Mekah. Nah. Hatib menjelaskan, ya Rasulullah, orang-orang yang lain, ya, sahabat-sahabat yang lain, mereka memiliki orang-orang yang bisa melindungi keluarga mereka di Mekah, kecuali aku. Aku tidak memiliki siapapun yang dijadikan andalan untuk menjaga keluarga di Mekah. Maka aku ingin memiliki jasa sedikit kepada orang-orang musyrikin, ya, dengan cara memberi berita tadi, ya, nah, agar supaya keluarganya tetap terjaga, ya. Alhasil beliau tidak berkhianat dan juga tidak murtad. Nah, ya. Namun karena alasan tadi keluarga agar tetap terjaga ketika berada di Mekah. Nah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan, ya, Hatib ibnu Abi Balta'ah. Nah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memaafkan orang-orang yang Naam telah mengikuti perang Badar, dan Hatib ibnu Abi Balta'ah termasuk dari orang-orang yang mengikuti perang Badar. Kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kalau tadi gambaran tentang kisah Hatib ibn Abi Balta'ah. Ya. Pertanyaan di sini, Hatib telah membantu atau menolong orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Nah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkafirkannya. Apakah setiap orang yang menolong orang-orang kafir dari serangan kaum muslimin itu dihukumi kafir juga? Ya. Al-jawab, jawabannya, Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu lahu minas sawabiki ma kaffarallahu bihi anhu. Hatib ibnu Abi Balta'ah, beliau memiliki keutamaan-keutamaan, ya, yang mendahuluinya, ya, amalan-amalan besar yang mendahuluinya, yang amalan-amalan tersebut, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menggugurkan atau menghapuskan kesalahan-kesalahan seorang Hatib ibnu Abi Balta'ah tersebut karena sebab amalan-amalannya yang agung, amalan-amalannya yang besar. Li'annahu min ashabi Badar, karena dia termasuk ashab Badar, orang yang mengikuti perang Badar, perang yang sangat terkenal, ya. Nah, dalam sejarah Islam, Hatib ibnu Abi Balta'ah memiliki ini, as-sawabiq, ya, amalan-amalan yang sudah dilakukan terlebih dahulu, ya, amalan-amalan besar, ya. Di antaranya beliau termasuk orang yang ikut dalam perang Badar. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Inna Allaha ittala'a 'ala ahli Badr faqal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat ahlu Badr, ya, kaum muslimin yang mengikuti perang Badar, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, berbuatlah semau kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Nah. Jadi keutamaan mengikuti perang Badar ini sangat besar, ya, keutamaannya. Allah sudah mengampuni mereka. Jika mereka bersalah, berdosa, Allah mengampuni mereka. Nah, ini keutamaan orang-orang yang mengikuti perang Badar. Dan Hatib ibn Abi Balta'ah termasuk yang mengikuti perang Badar. Ya. Dan Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah semau kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Wa huwa mu'minun shadiqul iman. Dan juga Hatib Ibnu Abi Bata'ah adalah seorang yang mukmin yang jujur keimanannya. Nah, perbuatan beliau mengirim surat, memberitahu tentang rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena beliau murtad, tidak. Nah, tetapi beliau adalah seorang yang mukmin dan jujur keimanannya. Walakinnahu fa'ala ma fa'ala li'annahu ta'awwala li nafsihi. Akan tetapi beliau Hatib Ibnu Abi Balta'ah melakukan apa yang beliau lakukan karena ta'awwala li nafsihi, karena mentakwil, ya. Mentakwil na'am sesuatu untuk kepentingan dirinya. Ya. Itu untuk supaya keluarganya terjaga, ya, di sana. Nah, sehingga punya inisiatif seperti ini. Wa dhanna anna hadza ma yadurrul muslimin. Dan beliau menyangka bahwasannya ini tidak akan membahayakan kaum muslimin. Ya, karena sekedar memberi tahu rencana saja, rencana na'am penaklukan Mekah, ya. Nah, beliau tidak memberitahu jumlah pasukan atau ya dan seterusnya, ya. Nah, dan beliau menyangka bahwasannya ini tidak berbahaya bagi kaum muslimin. Walidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yukaffirhu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkafirkan Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Li'annahu sahabiyun jalil. Karena beliau adalah sahabat yang mulia. Hasala minhu khata'un an ta'wil. Terjadi kesalahan darinya karena sebab takwil, ya. Karena sebab takwil, ya. Walahu sabiqatun, dan beliau memiliki amalan-amalan yang sudah mendahului. Kaffarat anhu ma hasal, yang amalan-amalan tersebut menghapuskan atau menggugurkan kesalahan dan dosa yang dilakukannya. Naam. Innal hasanat yudhibna sayyiat, ya. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa atau kejelekan. Tapi selesai dari pertanyaan yang ketiga. Satu lagi. Soalun. Pertanyaan yang keempat. Asabakumullah. Semoga Allah memberikan pahala kepada Anda. Yaqul, penanya berkata, halil fitratu hujjatun ala man kafara? Apakah fitrah? Fitrah itu hujjah. Naam. Yang hujjah yang membantah orang kafir, ya. Apakah fitrah itu hujjah yang membantah orang kafir, ya. Seorang dilahirkan di atas fitrah, ya, di atas fitrah, di atas tauhid. Nah, apakah fitrah itu hujjah, ya, yang membantah orang kafir? Al jawab, jawabannya, al hujjah itu bi irsalir rusul. Hujjah itu adalah dengan diutusnya para rasul, ya, itu hujjah. Amal fitratu wahdaha la fala takfi hujjatan. Adapun fitrah saja, ya, itu tidak cukup sebagai hujjah. Enggak cukup. Dan kalau seandainya fitrah itu hujjah, ya tidak akan diutus para rasul. Ini menunjukkan fitrah saja itu tidak cukup sebagai hujjah. Law kanatil fitratu hujjatan ma arsalallahu ar-rusul. Kalau fitrah itu cukup sebagai hujjah, maka Allah tidak akan mengutus para rasulnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 165, rusulam mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Mereka adalah para rasul, ya, utusan-utusan Allah yang membawa berita gembira dan memberi peringatan. Sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Supaya tidak ada alasan, tidak ada hujah, tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah diutusnya para rasul. Nah, kalau belum diutus para rasul, mungkin manusia akan beralasan, ya Allah belum sampai kepada saya, ya Allah belum diutus utusanmu, ya. Tapi dengan diutusnya para rasul, tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah nanti di hari kiamat. Nah, sehingga hujah itu dengan diutusnya para rasul. La tu'raful wajibatu wal muharramatu wal makruhat. Tidak akan diketahui kewajiban-kewajiban, hal-hal yang haram, hal-hal yang makruh, ya. Kalau tidak diutus para rasul. Hadza ma yubayyinuhu illa rasul. Perkara-perkara ini tidak menjelaskannya kecuali para rasul. Siapa yang jelaskan tentang yang wajib, tentang yang haram, tentang yang makruh? Para rasul. Mereka yang menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil. Walakinnal fitrata turbatun solihatun lil khair. Akan tetapi fitrah itu adalah ladang yang baik untuk kebaikan. Ladang yang subur untuk kebaikan. Kalau seseorang tetap berada di atas fitrahnya. Nah, maka fitrah adalah ladang yang subur, ladang yang baik untuk kebaikan. Walakin hal takfi, akan tetapi fitrah saja tidak cukup sebagai hujah. Lau asyal insanu alaiha walam yata'allam walam ya'mal syai'an fa inna hal takfi. Apabila manusia hidup di atas fitrah, ya, dari lahir, nah, terus ya, hidup di atas fitrahnya. Nah, walam yata'allam, namun tidak belajar. Walam ya'mal syai'an, dan tidak beramal sedikit pun. Maka fa inna hal takfi, makanya tidak cukup. Ya, tidak cukup dia berada di atas fitrah tanpa belajar dan tanpa beramal. Nah, sehingga hujah itu dengan diutusnya para rasul. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.